Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fi din azanillahu iyyakum, kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita sampaikan bagaimana motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika mereka ta'awun dalam pembangunan masjid pertama dalam Islam di Madinah. Begitu gigihnya beliau memotivasi dan semangatnya para sahabat ta'awun membangun sehingga Allah berkahi usaha mereka. Disitulah contoh bagi kita bahwa memakmurkan masjid ada dari sisi fisik, yaitu membangunnya, merawatnya, menjaganya. Juga termasuk bagian dari merawat masjid adalah menjaga kebersihannya, menerangi penerangannya, dan menyiapkan air untuk sarana ibadahnya. Tentunya ini tidak mungkin satu orang sendiri-sendiri. Dan Masya Allah, beliau Rasulullah SAW satu hari pernah kehilangan orang yang biasa nyapu masjid pagi itu, tidak nampak. Sehingga beliau bertanya kepada para sahabat tentang orang ini. Dikatakan oleh para sahabat, telah wafat tadi malam ya Rasulullah. Beliau kaget dan beliau bertanya, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku dia meninggal dunia? Kata mereka, karena khawatir engkau akan kesusahan. Mereka enggak ingin mengganggu beliau istirahat. Lalu beliau katakan, dullani ala qabri, tunjukkan aku mana kuburnya. Maka beliau pun ditunjukkan kuburnya dan beliau sholat di atasnya. Ini sholat apa? Jenazah. Boleh di kuburan? Boleh. Kenapa? Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Itu menunjukkan betapa perhatiannya beliau kepada orang yang hanya tukang sapu masjid. Maka ya fila barakallahu fikum, ini masjid kan rumah Allah. Siapa-siapa yang sempat dan bisa open rumah Allah, ngerawat, jaga, ya, itu Allah pasti akan berikan kebaikan padanya. Datang ke masjid ada kotoran, tidak perlu nyuruh orang, ambil apalah, pel, lap, atau airnya kosong, isi, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Dan sisi lain yang kedua tadi belum sampaikan, memakmurkan masjid dari sisi maknawi, yaitu meramaikan dengan ibadah. Contohnya sholat berjamaah, itu termasuk menghidupkan syiar Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Orang yang suka memakmurkan syiar Allah ini, itu tanda ada ketakwaan di hati. Makanya orang-orang mukmin selalu datang ke masjid. Dan antum perhatikan barokahnya satu masjid yang dibangun. Kalau kita tidak bisa membangun utuh, alhamdulillah ada orang yang membangun, kita jadilah yang merawat, sama pahalanya. Kita jadilah orang yang ibadah di dalamnya, dapat pahalanya. Di masjid dikumandangkan azan, tanda untuk masuk sholat, dan orang-orang datang dengan panggilannya. Ini syiar, ini barokah masjid. Maka tidak ada rugi orang yang membangun, memberikan tenaga, ta'awun dalam pembangunannya. Dan yang ibadah dalamnya, baca Quran, zikir, apalagi dipakai hari-hari anak-anak mengaji, belajar Quran dan Sunnah, luar biasa kebaikannya. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita tahu seperti itu kebaikannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ayo berlomba, jangan kita terus lemah, ya, semangat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, berikut ini kita akan lihat bagaimana Allah memberikan keutamaan daripada sedekah yang kita berikan di jalan Allah, harta yang kita infakkan di jalan Allah. Allah gambarkan, pertama keutamaannya mudha'afatul hasanat, Allah akan melipat gandakan kebaikan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah telah sampaikan kepada kita, apa kata Allah Ta'ala? Man dhalladhi yuqridallaha qardan hasanan fayudha'ifhu lah. Allah katakan, siapapun orang yang kasih pinjaman kebaikan kepada Allah, ibarat pinjaman, titipan kepada Allah. Titipan bagaimana maksudnya? Antum sedekah, walaupun 1 juta, 2 juta, 1000, 2000 untuk pembangunan masjid atau untuk amal jari yang lainnya, ya, itu ibarat titipan. Yang kita titipkan kepada Allah dari kebaikan itu, Allah lipat gandakan berjuta-juta kali lipat. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ingat, yang akan mencabut, yang akan meluaskan rizki itu Allah. Dan tidak mungkin rizkimu dicabut ketika engkau infakkan di jalan Allah, tidak mungkin. Sehingga dalam Islam, orang yang mengeluarkan hartanya dari nisab yang sudah tercapai dan sudah mencapai 1 tahun harta dia punya, itu dikeluarkan zakat mal. Kenapa dikatakan zakat? Karena zakat ini dari kata zaka yasku numu, artinya tumbuh harta kita, bukan hilang. Bukan hilang. Ingat kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu qal, beliau bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi harta seseorang sedekah itu. Ya, kata beliau, tidak akan, ya, sedekah itu mengurangi hartamu. Gampangnya gitu. Ingat baik-baik. Jadi sedekah itu tidak bakal mengurangi hartamu. Tidak akan mengurangi harta seseorang. Wa ma zadallahu bi 'abdin afwan, atau wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memberi maaf kecuali semakin mulia. Lihat, kadang manusia sifat gengsi kita ini kadang mendominasi. Sudah salah orang rumongso salah. Kadang seperti itu sifat manusia. Dan Allah katakan, beliau katakan dalam hadis ini, Nabi SAW, kalau kita mau memberi maaf kepada manusia yang telah mendolimi kita, akan dimuliakan kita. Tapi kalau kita sudah kadung tersinggung, itu nesu, marah atau ridho. Kadang kita juga emosi karena tersinggung. Makanya hadirin, untuk orang meminta maaf itu ternyata berat. Ketika salah, ngakui salahnya dan minta maaf ternyata berat. Begitu juga memberi maaf juga ternyata berat. Makanya orang-orang yang bertakwa itu Allah katakan mereka kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia bisa mengendalikan emosinya, dia memaafkan pada manusia kesalahannya. Itu yang paling baik, sehingga akan semakin mulia. Dan yang berikutnya, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bersikap tawadhu, menerima kebenaran, mau menerima nasihat, menghargai saudaranya. Orang yang punya sifat tawadhu seperti ini pasti Allah akan angkat derajatnya. Tidak merasa benar selalu dirinya. Ya. Tidak selalu romongso benar sendiri, tapi dia senang diingatkan, dinasihati. Dan dia syukur ketika ditegur. Dia sadar ketika ya dinasihati. Baik, kita lanjut. Disebutkan dalam firman Allah ini, Allah yang membentangkan rizki, Allah yang mencabut rizki seseorang. Dan antuminya, ketika Allah mencabut rizki seseorang, dari mana lagi kita dapatkan? Makanya ketika Allah beri kita kesehatan, kesempatan, kekayaan, gunakan sebaik mungkin. Jangan diberi sehat, dihabisin waktunya untuk cari dunia, dan ditumpuk-tumpuk hartanya. Ini tidak akan membawa kebaikan. Secara kasat mata, hartamu bertambah, bertambah, bertambah. Tabunganmu tambah banyak, sahammu tambah besar, sawahmu tambah lebar, rumahmu tambah megah, mewah. Itu di dunia orang kagum karena hartamu tambah banyak. Tapi karena engkau habiskan waktumu, kesehatanmu untuk cari harta, tiba-tiba dicabut oleh Allah Ta'ala hartamu. Maksudnya gimana? Sehatmu hilang, jatuh sakit. Jenenge wong loro, wong meriang, wong sakit, pasti yang dipikir cuma satu, bagaimana cari sehat kembali. Gimana? Pikiran orang sakit cuma satu, bagaimana saya sehat? Itu pikir orang sakit. Sejen ambek pikirannya orang sehat, pirang-pirang sing dipikir, betul? Pengen ing Jakarta, pengen ing Surabaya, pengen ini, pengen itu, banyak keinginannya sebab sehat. Rumangsa kabeh kudu dilakoni, kabeh iso dilakoni nalika sehat. Tapi begitu sakit, mikir apa? Sehat. Makanya kalau orang udah sakit, pasti uang di saku keluar, datang dokter untuk berobat. Enggak cukup, ambil yang di ATM. Dikuras tabungannya, habis belum sembuh. Kemudian apa? Ya otomatis tanya istri dan anak, bagaimana kalau bapak jual sawahnya untuk berobat? Enggak apa-apa, sebenarnya bapak sehat, dijual belum sehat. Terakhir, bagaimana kalau rumahnya dijual? Kamu pilih bapak sehat atau pilih rumah? Ya pilih bapak sehat. Rumahnya dijual ngontrak. Begitu dijual rumahnya, bapaknya bukan sehat, mati. Orang di rumah, orang di sawah, orang di mobil, orang di tabungan. Ninggal nah anak bojo melarat, rumah ngontrak. Kira-kira kebri. Sehatnya enggak ada lagi, nyeselnya, sodakonya enggak ada. Rugi apa untung? Isi untung. Enggak ada untungnya, rugi yang kayak gitu. Makanya dengar firman Allah ini. Jangan khawatir. Untuk infak di jalan Allah, Allah lipat gandakan kebaikannya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu semua apa yang kalian infakkan, sedetil apapun, sekecil apapun, Allah tahu. Jangan pernah kalian bakhil. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Yang berikutnya, bahwa Allah katakan di dalam Al-Quran kedua, sedekah infak yang kita berikan di jalan Allah, jariyah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, dalam yang ayat yang jelas Allah sampaikan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguh kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan disebutkan dalam hadis Nabi dari sahabat Jabir bin Abdullah, dalam hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani, beliau bersabda Nabi SAW, As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu akan menutup, menghapus kesalahan-kesalahan seperti air menghapus api yang nyala. Api nyala, siram air, hilang. Dosamu tampak, sedekah hilang. Itu sedekah. Bahkan tadi dalam hadis yang kita sampaikan, orang yang sedekah separuh kurma itu bisa mengentaskan dirinya dari azab neraka. Bisa jadi benteng dari azab neraka. Lalu bagaimana kalau orang sedekah satu masjid dia bangun disedekahkan, dijariahkan. Dipakai sholat, dipakai ngaji. Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat tentunya. Barokahnya berlipat-lipat tentunya. Dan dosanya tentu Allah beri ampun dia. Hanya satu yang harus diingat. Sekalipun sedekah kita besar, ya, besar dan banyak pahala yang kita dapat, tapi kalau sampai lisan kita tidak terjaga, gampang ngungkit-ngungkit, gampang undat-undat, gampang nyakiti orang dengan lisan kita ini, maka akan hilang. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaq la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah katakan, wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan engkau mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kau beri. Kamu sedekah tapi kamu umumkan, ini masjid, ini pesantren, kalau enggak tak sumbang enggak bakal bagus seperti ini. Jadi diungkit-ungkit. Jangan. Jangan pernah engkau merasa berjasa. Kalau enggak ada saya enggak bakal jadi ini. Kalau bukan saya ketua panitianya enggak jadi ini. Hadirin, emangnya kamu yang punya rezeki? Kan Allah yang memberi. Jangan pernah sok. Ya. Allah yang punya. Berharaplah kepada Allah. Jadi itu tadi, menyakiti saudara kita lebih besar dosanya daripada sedekah, sehingga sedekah kita hapus. Karena dosa ini besar, menyakiti saudaranya. Makanya kalau mau bantu-bantu, tapi jangan diungkit-ungkit. Bantu orang miskin, ya, bantu anak yatim, bantu orang miskin seperti para janda. Bantu, tapi jangan diungkit-ungkit. Yang kita telah berikan, ikhlaskan. Dan Allah tahu tidak akan hilang. Yang ketiga, nailul barakah fil mal. Orang yang dia sedekah jariah itu akan menjadi barokah hartanya. Barokah ini artinya banyak kebaikan yang didapatkan dari hartanya. Disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 261, Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah katakan, gambaran orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang nanam satu biji. Lalu biji itu tumbuh. Darinya tumbuh cabang 7. Sehingga dari tiap-tiap cabang keluar 100 biji. Menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah katakan dalam ayat ini, Allah akan terus melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Allah maha tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, panjenengan kan petani sebagian besar, ye. Pernah mengamati enggak? Padi yang kita tanam itu kalau aturan pertanian, satu lubang itu hanya 2 biji yang kita tanam yang bagus. Nah, dari biji satu yang kita tanam, dua biji ini nantinya akan menjadi cabang 14 dari dua. Berarti satu biji padi itu kalau ditanam, diperhatikan, anaknya itu yang normal itu jadi 7. Dan rata-rata satu tangkai padi yang saya hitung itu antara 100 sampai 125. Rata-rata 100. 125 butir itu yang super. Biji apa istilahnya itu panjang anunya. Apa? Tangkainya panjang. Tapi rata-rata itu sudah masuk standar super. Subhanallah, ternyata yang Allah sampaikan itu tampak di mata kita. Coba perhatikan. Kita cuma nanam satu butir, tumbuh satu cabangnya ini. Kalau yang normal itu 14 dari 2. Berarti satunya 7. Kadang ada bonus 1, 15. Nah, kalau orang yang paham, kalau tanamannya kok satu dapurnya itu sampai segitu dan rata-rata begitu, itu bisa dihitung 1 hektar keluar sekian. Biidnillah, itu bisa dibaca. Nate memperhatikan begitu mboten. Nah, itu cuma gambaran dalam ayat ini. Allah lipat gandakan barokahnya sampai seperti itu, dan masih Allah lipat gandakan tak terbatas. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada ruginya. Dan beliau katakan tadi, mana kosok, ya, tidak akan mengurangi sedekah itu kepada harta seseorang. Sehingga nasihat dari beliau, ya, para ulama salaf kita dulu, jadikanlah hartamu itu di tanganmu, jangan jadikan hartamu di hatimu. Sebab apa? Kalau hartamu itu di hatimu, berat sekali untuk mengeluarkannya karena sudah kadung, kamu sangat mencintainya. Tapi kalau hartamu di tanganmu, gampang. Nyo, gampang ini, gampang itu, gampang sedekah. Karena apa? Ini ibaratnya saluran yang terus ngalir. Ini diberi datang yang baru, diberi datang yang baru, diberikan datang yang baru terus. Hadirin, kalau kita merenungkan, air yang tertampung tidak ngalir dengan air yang terus ngalir, itu lebih banyak mana? Tertampung ya segitu tok, enggak nambah-nambah. Tapi yang ngalir terus, lebih banyak mana kira-kira? Yang ngalir banyak. Tapi kamu menutup pintu sendiri, pintu rizkimu ditutup rumangsanya, kamu maunya biar tertampung. Berapa sih mampunya kamu nampung? Ingat sabda Nabi, yang mampu kamu tampung dari hartamu, sekedar yang masuk lewat mulutmu tertampung di perut kita sendiri. Sebatas itu yang kita punya, atau yang kita belikan baju kita pakai. Sisanya kalau kita mati gak bisa dibawa. Wong mati juga enggak bawa apa-apa kecuali 2 lembar kain mori, mergotesik apa peduli saudara kita yang hidup pada diri kita. Kalau saudara kita enggak peduli atau mati di lautan di mana enggak ketemu, hilang. Coba. Baik, itu barokahnya. Harta yang diinfakkan di jalan Allah. Sampai-sampai hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau Rasulullah SAW menyebutkan, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalullah illa thayyiba. Barang siapa yang bersedekah walaupun dia sedekah hanya senilai satu butir kurma. Kurma satu biji, satu butir. Ya, tapi dia sedekahnya itu kurma yang dia sedekahkan hasil kerja yang baik. Bukan lek nyolong, bukan nipu, tapi betul-betul dia kerja, dia beli, atau dia punya panen sendiri. Nah, hadirin, orang yang memberikan sedekah seperti ini dari hasil yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanan Allah. Summa yurabbiha li sahibihi. Ya, kemudian Allah akan terus tumbuhkan dan perkembangbiakan untuk pemiliknya. Hatta takunu misul jabal, sampai itu sedekah yang satu kurma tadi seperti gunung yang besar jadinya kebaikannya. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala ya, melipat gandakan, menumbuhkan kebaikan sampai segunung gedenya nilai kebaikannya. Padahal asalnya dari satu butir kurma yang kita sedekahkan. Dan hadirin jujur, yang bisa menumbuhkan harta itu kita sendiri atau Allah? Gampangannya gini, panjenengan nandur biji kates, biji gandul, sebiji ditandur cep tukul terus jadi gandul, pohon pepaya itu tumbuh terus sekian banyak buahnya. Lah yang ngeluarkan itu kita sendiri apa Allah? Sudah tahu itu contoh gambaran harta yang barokah, Allah lipat gandakan seperti itu. Allah kuasa, Allah maha luas. Panjenengan samun nandur biji kates hiji cek, tapi tukul Allah yang numbuhkan, Allah yang membesarkan, Allah yang keluarkan kembali seperti pepaya yang kamu tanam. Kamu tanam pepaya California, buahnya kemudiannya juga hasil yang kamu petik buah pepaya California. Orang mungkin jadi terong. Gimana? Nandur kates mentu terong ini mboten ora bakal. Makanya kamu nanam baik akan panen baik, kamu nanam jelek akan panen jelek. Cara wong tuan disit, nandur molo ya nandur Allah panen molo. Kamu nandur jelek pasti panen kejelekan. Begitu. Ya, kamu nanam budi ngunduh pakarti. Kamu berbudi baik pada orang, kamu akan disenangi orang. Seperti itu. Itu bukan hadis. Kata usut, wah hadisnya apa, hadis apa, hadisnya wong Jawa. Itu bukan hadis, pepatah orang tua kita mengingatkan kepada anaknya, becik ketitik Allah ketoro, sampean nandur Allah ya panen molo. Kan begitu jerine wong tua. Sekali lagi ini bukan hadis, jangan diceritakan. Ini bukan sabda Nabi. Tapi kalau itu baik omongan orang tua kita, ya mbok perhatikan saja. Gambaran itu, sedekah menjadikan besar pahalanya. Kemudian afila barakallahu fikum. Yang berikutnya, as-sadaqatu wiqayatun lil matasaddiq minasyurur wal adhiyah. Sedekah itu akan menjadi penjaga atau benteng yang menjaga, melindungi orang yang sedekah dari kejelekan-kejelekan dan penyakit. Ya, menjadi apa? Pelindung dari kejelekan-kejelekan dan penyakit-penyakit. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan kepada kita dalam sebuah hadis berkenaan dengan sedekah ini. Bahwasanya belum menggambarkan kepada kita dalam ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang jelas beliau sampaikan dalam khutbahnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakshifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Nabi SAW dalam khutbahnya menyampaikan di waktu sholat gerhana, sungguh matahari dan bulan dua-duanya itu termasuk tanda dari tanda-tanda keagungan Allah, yang tidaklah terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, tidaklah terjadi itu kaitannya dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Karena waktu itu pas terjadi gerhana, pas hari wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim yang dari Maria Kiptiah. Sehingga orang-orang menganggap besar kejadiannya. Maka Nabi bantah. Nabi luruskan. Wallahul muwaffiq, beliau luruskan, kata beliau, sungguh matahari dan bulan Dua-duanya ayat tanda dari tanda keagungan Allah. Tidak telah terjadi gerhana kaitannya dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Wa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian dapati terjadi gerhana, fad'ullah, banyak-banyaklah kalian doa kepada Allah. Maka disunahkan kalau gerhana terjadi, kita sholat panjang sholatnya. Bahkan sholatnya beda dengan sholat biasa. Sholat gerhana berapa rakaat? Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali rukunya? 4. Berapa sujudnya? 4. Sama. Kan 2 rakaat, 2 ruku, 2 sujud. Ya gitu. Ya sudah. Baca Fatihah, baca ayat panjang, ruku. Berdiri lagi, Fatihah lagi, baca ayat panjang lagi, ruku, baru sujud. Diharapkan sampai gerhana itu kembali normal. Artinya matahari kembali tampak atau bulan kembali tampak. Itu petunjuk Nabi. Kalau petunjuk orang-orang tua-tua dulu, terjadi gerhana diapain? Ditabui bareng-bareng macam-macam dong. Wah, buat apa? Biar ngusir gerhana katanya. Antum zaman ini enggak? Zaman bahula? Hah? Masya Allah. Anak dulu pernah kok ribut ya, mungkin di kampung antum beda. Tanya ibu, ada apa sih? Ada gerhana. Kok ramai sekali orang-orang pada komprengan gitu. Katanya biar ngusir gerhana. Loh, itu petunjuk orang tua-tua yang enggak pas. Tapi kalau Nabi diingatkan, kalian banyak-banyak doa, wakabiru, kalian banyak-banyak takbir, wasallu, kalian sholat, watasodaku, kalian sodakoh. Nah, itu supaya apa? Tidak terjadi bencana yang besar. Banyak-banyak sodakoh. Sebab apa kata beliau? Inna sodakota latutfi'u ghadabar rabb watadfa'u maitatasu. Karena sungguh sedekah bisa menutup, menepis kemarahan Allah dan bisa menolak bencana yang besar. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khasinu amwalakum bis zakat wadawau amradakum bis sadaqah. Bentengi harta kalian dengan zakat supaya tetap terjaga oleh Allah, hartamu tetap barokah. Bentengi dengan zakat dan berobatlah kalian, cari kesembuhan dari sakit kalian dengan sedekah. Jadi kalau sakit banyak sedekah insyaallah. Sebab apa hadirin? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang sakit itu kebanyakan cari obat. Sibuk cari obat dan obat terus, ganti-ganti obat untuk sembuh sakitnya. Padahal kata beliau, sumber penyakitmu itu dosamu sendiri, obatnya ya tobat. Itu obatnya adalah tobat, dan sedekah itu termasuk. Sebab kamu enggak sadar harta yang kamu makan itu ada hak fakir miskin yang Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa fi amwalikum haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam hartamu ada hak yang harus kamu berikan, haknya mereka, orang yang minta-minta atau yang enggak minta-minta. Sebab orang miskin ini ada dua. Ada orang miskin yang jaga diri kehormatannya, gak minta-minta. Ada orang miskin yang gak punya malu, minta-minta. Dan ada yang memalukan, orang kaya minta-minta. Paham? Nah itu sugih kok ngemis lho. Kan jelek. Ini orang yang kayak gini nanti di akhir gak ada daging di mukanya, kayak jerangkong, kayak tengkorak, bangkit dari kiamat. Kenapa? seperti di dunia dia enggak punya malu. Makanya orang-orang yang begini kadang orang bilang rai gedek, rai tembok, enggak punya malu, tebel mukanya istilahnya. Itu julukan pengemis yang enggak ada butuhan kok ngemis. Bahkan jadi profesi. Profesinya apa? Ngemis. Sebab apa? Orang modal ndang sugih. Kan enggak modal. Modal apa? Modal muka saja, muka tebal. Sing penting ora isin. Nah, itu. Memang ora isin tapi ngisin-ngisin ke. Kan gitu, ngisin-ngisin nah istilahnya. Udah sugih kok ngemis. Islam enggak boleh seperti itu ngajar, kan itu enggak ada. Nah, itu hadirnya dimulakan Allah Ta'ala. Perlu kita renungkan. Karena dia makan harta orang-orang yang seperti itu, enggak pernah diberikan zakatnya, enggak pernah. Akhirnya yang namanya barang kotor dimakan yo jadi penyakit. Kalau banyak sedekah bersih. Makanya tadi gambaran saja. Kalau air yang ditampung mandek, ning solokan tapi orang milih mandek, kan kotor. Dimili resik banyune. Kayak gitu ibaratnya. Harta yang ngalir sedekah, datang yang baru sedekah, kantong baru barokah. Kita pakai jadi sehat, anak istri sehat. Tapi kalau kita pelit bakhil, gampang jadi penyakit. Mending kita sedekahkan dapat pahala daripada resiko sakit, harta kita habis dapat dosa. Ya, artinya apa? Enggak sedekah. Sehingga diperintahkan beliau, kalian berobat, cari sembuh, banyak sedekah. Insya Allah sembuh banyak. Dan yang fila barakallahu fikum, bahkan beliau katakan dalam khutbah Id, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, yang jelas setelah Id, setelah beliau khutbah untuk kaum laki-laki secara umum, beliau turun menuju ke, mendekat ke tempat para wanita. Dan beliau katakan kepada mereka, ya ma'saron nisa tasodakna, wahai para wanita, kalian banyak-banyaklah sodakoh. Inni ro'etukun aksar min ahlin nar, karena aku lihat kalian itu yang paling banyak jadi penduduk neraka. Mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Sebabnya apa? Sebabnya, kata beliau, karena kalian banyak laknat, melaknat, dan kalian banyak kufur. Banyak melaknat maksudnya gampang ngomel, gampang gerundel, gampang nesu, itu wanita. Bawaannya seperti itu. Ya kalau antum dapati istri tidak begitu, alhamdulillah. Tapi kalau dapat yang begitu, sudah tahu itulah tabiatnya. Harus antum sabari. Begitu. Dan beliau ingatkan, itu wanita banyakan seperti itu sifatnya, tabiatnya. Karena memang kurang akal, kurang agama, kurang sabar kadang. Nah, kalian laki-laki harus sabar. Terus, kalian banyak kufur. Ditanya, kufur kepada Allah ya Rasulullah? Bukan. Kalian kufur pada suami. Suamimu sudah bikin kebaikan-kebaikan sekian banyak. Kebaikan dia lakukan untukmu. Satu kali dia salah, langsung kamu bilang, memang tak ada baiknya kamu mas. Ya, seakan-akan hilang kebaikannya. Itulah hadirin, kadang seperti itu. Dan beliau ternyata mengajari para wanita untuk menutupi celah-celah dosa-dosa yang diperbuatnya, banyak-banyaklah sedekah. Tabarakallahu fikum. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk merenungkan, ternyata apa yang Allah perintahkan tidak ada jeleknya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua adalah baik. Kemudian yang kelima, istidlalul mutasaddiq bidzilir rahman. Orang yang bersedekah akan dapatkan naungan, naungan Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Orang yang bersedekah itu nanti akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan bahwa nah, di dalam hadis sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, ada tujuh golongan manusia yang nanti Allah naungi dari kiamat di hari tidak ada naungan kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, orang sodako, seorang laki-laki bersodako dengan satu sodako, lalu dia sembunyikan, dia rahasiakan, sampai-sampai digambarkan Nabi, ya, tangan kanannya memberikan sodako, tangan kiri nggak tahu ikhlasnya. Dan ini dicontohkan oleh para salaf kita dulu, seperti Ali Zainal Abidin itu, cucunya Ali bin Abi Thalib, yang ketika di Madinah beliau menjabat, ya, sebagai kalau tidak salah salah gubernurnya, beliau tiap malam keliling menaruh bantuan untuk orang-orang miskin dari hartanya di depan pintu, ditaruh bahan makanan, sehingga orang-orang penduduk itu ketika pagi membuka pintu ada seonggok makanan, bahan makanan untuk dimasak hari itu. Enggak tahu siapa yang membeli, ya, siapa yang nganternya. Diketahui setelah beliau wafat, kemudian orang yang mandikan itu heran, tebel ngapal di sini istilahnya, bekas pikul-pikul gitu loh. Kayak orang tua kita dulu karena seringnya mikul kambing embatan apa ya? Yang untuk mikulan apa namanya? Yang untuk mikul itu. Kan jadi sininya tebel, ngapalen gitu. Itu sampai kelihatan tanda itu. Kasir mikul gandum, karung. Nah, orang-orang semuanya pada bingung. Kenapa semenjak wafatnya beliau ini tidak pernah ada lagi makanan yang kayak biasanya. Berarti baru tahu di gaduk nih beritanya itu. Oh, berarti beliau inilah yang selama ini memperhatikan rakyatnya, memberi bantuan langsung. Ya, bantuan langsung PLT begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, masya Allah, ini contoh sodakohnya tidak ditahu siapa yang memberi, orang yang nerima nggak tahu siapa yang memberi. Ini contoh. Dan subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita ini ketika dikasih atau ketika kita berharap maunya diberi yang banyak dan yang besar. Tapi ketika kita memberi, maunya yang kecil. Nah, gitu kadang-kadang kita. Contohnya saja, kalau kita mau ngasih infak, memang masya Allah cepat angkat dompetnya, set dibuka, set dipilih mana yang cocok untuk dikeluarkan. Seringnya yang bawa parang yang berani. Nah, itu yang paling berani masuk kotak, yang bawa parang karena nggak bawa parang wani kendel dewean. Sing guyu-guyu abang-abang disimpen eman-eman. Melasih lagi guyu-guyu kok dilepon kota, simpen dompet maning. Nggih mboten. Mboten. Mboten lepat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu manusia. Kalau ngasih maunya yang sedikit, tapi kalau nerima maunya yang banyak. Contohnya dikasih sama Allah sudah banyak, masih minta tambah-tambah-tambah terus. Itu manusia punya tabiatnya rakus. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus berlomba berbangga memperbanyak harta, membangga-bangga dengan harta sampai kalian masuk kubur baru sadar. Sehingga Allah katakan wailul likulli humazzatil lumazzah alladzi jamaa mala wa addada. Termasuk wail, celaka orang yang sukanya ini tadi. Sukanya olok-olok, sukanya mengumpul-ngumpul harta, ngitung-ngitung harta, dan dia mengira hartanya akan kekal. Isa, jam 7.10. Iya. tapi hadirin yang dimuliakan Allah. Baik-baik. Itu yang kelima. Jadi sedekah itu akan menjadi naungan bagi pemiliknya nanti dia akhirat. Allah naungi dia, subhanallah. Di naungan sedekahnya atau sebab sedekahnya. Terus barokah yang berikutnya atau kebaikan fadilah berikutnya yang keenam, doaul malaika lil mutasaddiq. Doa malaikat untuk orang-orang yang bersedekah agar Allah beri ganti rizki selalu yang baik. Dalam sabda Nabi, "Ma min yaumin yusbihu ibad," tidaklah melewati pagi hari seorang hamba pasti ada malaikat turun kepadanya, dua malaikat berkata yang satu, "Ya Allah, beri ganti orang yang sedekah harta yang lebih baik." Adapun yang bakhil, doanya malaikat, "Ya Allah, berilah kebangkrutan orang yang kumet, bakhil, medit." Seperti itu. Sama atau beda? Bakhil bahasanya kan macam-macam, banyak sekali ya. Ana sih ngomong pelit, ana sih ngomong medit, bakhil. Nah gitu, itu macam-macam. Ini semuanya bangkrut, doanya malaikat. Terserah antum mau didoain bangkrut atau didoain banyak hartanya, itu. Yang ketujuh, tazkiyatun nafsil mutasaddiq. Zakat atau sedekah itu akan mensucikan jiwa orang yang bersedekah itu sendiri. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, "Ambillah dari harta mereka itu zakatnya, sedekahnya, supaya apa? Mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan sedekahnya itu. Suci badan dari dosa atau suci jiwa dari dosa, suci harta dari hak-hak orang yang punya dengan sedekah, dengan zakat. Wasalli alaihim, dan engkau doakan mereka." Ya, ucapkan doa bagi mereka. Sebab apa ya fila barakallahu fikum? Inna salataka sakanul lahum. Doa yang kau berikan akan menenangkan hati. Jadi kalau kita nerima sedekah, orang yang memberi sedekah kita doakan. Doanya paling tidak ya supaya Allah memberikan kepadanya balasan yang lebih baik. Dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW idza atau qaumun yatbisadaqatin," ya, apabila datang kepada beliau orang-orang membawa sedekah, beliau doain, "Allahumma sholli alaihim." Ya Allah, berilah kebaikan kepada mereka. Seperti itu doa beliau. Di antaranya barakallahu fikum. Terus ya fila barakallahu fikum, yang berikutnya dari fadilah ya, orang yang dia bersedekah di samping membersihkan hartanya, membersihkan jiwa dari dosa-dosanya, juga hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi atau menjadikannya simpanan di sisi Allah kelak. Sehingga semakin banyak harta yang kau sedekahkan, semakin besar simpananmu. Karena sudah isa hadirinnya dimuliakan Allah, dan kami sampaikan satu dulu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap kebaikan yang bisa engkau lakukan itu sedekah. "Wa ma anfaqa rajul 'ala nafsihi wa ahlihi kutiba sedekah." Apapun yang kau infakkan untuk dirimu, untuk istrimu, untuk keluargamu, itu sedekah. Makanya kalian dalam memberi nafkah kepada diri, istri dan anak-anak, beri yang baik-baik. Karena itu sedekah darimu untuk dirimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Ya. Ada nilainya. Nah, yafillah barakallahu fikum, saya mohon maaf. Mungkin antum masih pengin lanjut tapi ya capek. Jadi cukup sini aja dulu. Insyaallah lain kesempatan, mudah-mudahan Allah beri kita waktu dan kesempatan kesehatan bisa ketemu antum lagi di tempat ini. Kalaupun tidak bisa di tempat ini, semua kita dikumpulkan Allah di surga Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita sampaikan bermanfaat, sehingga Allah Ta'ala mudahkan dan beri keberkahan dalam harta kita, untuk kita banyak-banyak bersedekah jariah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.